السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، صدارا صداريك برحمة الله سبحانه وتعالى، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di majlis di tempat yang mulia ini, di salah satu di rumah dari sekian rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul bukan karena kita ada ikatan bisnis, kita berkumpul di tempat ini bukan juga karena kita ada hubungan nasab, tali silaturahmi, tidak. Kita berkumpul di sini karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu, pengen mengangkat kebodohan dari diri kita, dan juga pengen menuntut ilmu dengannya kita bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Na'am ahibati billah, sungguh kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu, sungguh mulia bagi orang-orang yang menyandang ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tidaklah orang menelusuri sebuah jalan, di situ dia menuntut ilmu agama, kecuali orang-orang seperti ini akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan ilmu adalah jalan surga. Menuntut ilmu adalah salah satu kunci utama untuk masuk surga. Dan juga jemaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala saya melihat wajah-wajah yang berseri, para pemuda syababul Islam berkumpul datang di majlis ilmu seperti ini, saya teringat sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Sufwan bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala: "Ji'tu ila masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam فوجدته متكئا على برد له احمر فقلت يا رسول الله جئت اطلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم فان طالب العلم لا تحفه الملائكه رضا بما يسمع." الله اكبر. Sufwan bin Affan, seorang pemuda sejati, seorang pemuda sahabat yang patut dijadikan teladan dalam semangat menuntut ilmu, beliau mengatakan, "Aku suatu hari datang pergi menuju masjidnya Rasulullah SAW, dan aku dapati Rasulullah SAW sedang berteleh bersandar di atas jubah beliau yang berwarna merah. Kemudian aku katakan kepada beliau, 'Ya Rasulullah, aku datang ke sini tiada lain tiada bukan hanya untuk menuntut ilmu.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang yang beliau miliki, dengan cintanya amat dalam kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Selamat datang wahai sufara al-ilm, wahai duta-duta besar ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu akan senantiasa dinaungi dan dikerubuti dan diselimuti oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka, karena mereka amat sangat cinta kepada para penuntut ilmu dari apa yang mereka usahakan. Saya katakan pada hari ini, di pagi hari ini, di jam 9.15 saya katakan pada antum, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala apa yang kita usahakan pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang akan kita pelajari hujjatun lana la alaina, hujjah yang siap memberikan syafaat dan membela kita mati-matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semoga ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini bukan sebaliknya penggugat yang memberatkan kita di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah dan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah rasa ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut dan semangat untuk beribadah kepadanya, pengabdian kepadanya, menyerahkan segala macam ubudiyah kepadanya dengan ilmu yang kita miliki. Allah musta'an. Sebelum saya mengawali kajian kita ini dan juga bedah buku Temui Aku di Telaga karya fadilatul ustadina, buah tangan, buah pena dari ustaz kita yang mulia, da'il kabir, da'i seribu umat, bahkan bukan seribu umat, sejuta umat anak katakan, dengan dakwahnya yang singkat, dengan umurnya yang singkat dan pendek, tapi Allah memberkati usahanya, memberkahi umurnya dan juga memberkahi dakwahnya. Sebelum saya mengawali kajian pada pagi hari ini, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, man la yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia maka dia bukan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syukrul mausul, ucapan terima kasih saya haturkan sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya kepada al-ikhwah semuanya, secara khusus kepada pustaka al-ilmu yang didirektori Fadilatul Ustaz Lutfi Hafizahullah Ta'ala wa jazahullahu khairan, yang telah mengizinkan kami untuk memperbanyak buku Temui Aku di Telaga. Dan insyaAllah saya sampaikan di majlis ini kita akan perbanyak, bahkan yang kita akan cetak kurang lebih, atau kita copy kurang lebih 1000 eksemplar insyaAllah. Dan ini tentunya dengan izin beliau jazakallahu khairan. Dan saya juga ucapkan semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin, orang-orang yang telah menyisihkan hartanya demi tersukseskannya acara bedah buku dan tabligh akbar di pagi hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang amat sangat mendalam kepada ustaz kita wazamiluna rafiqu darbina fi da'wah ila Allah, teman kita dalam berdakwah, dan ustaz kita yang kita cintai Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah, yang telah sudi kiranya mengecek tulisan saya dan mengoreksi tulisan yang saya tulis Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang terusir darinya. Jazakallahu khairan jami'an. Saya tidak bisa membalas dengan harta, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali hanya perkataan jazakumullahu khairan. Ada seorang muhajirin, bahkan segerombol orang muhajirin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan akan kondisi mereka. Ya Rasulullah, dhahabatil ansaru bil ajri kullih, dhahabatil ansaru bil ajri kullih, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim wa la natasaddaq. Ya Rasulullah, orang-orang ansar mereka mendapatkan segala kebaikan, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka sholat berjamaah bersama kita, mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa, tapi mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Ini perkataannya orang muhajirin kepada Rasulullah SAW. Karena orang-orang muhajirin kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin, ahli sufah yang jumlahnya 70 orang itu adalah orang-orang yang paling miskin di kota Madinah, yang tinggalnya di masjid. Mereka iri terhadap apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya dari kaum Ansar, sahibul duzur, yang punya harta dan punya mal yang dengannya dia bisa bersedekah. Rasulullah SAW mendengarkan keluhan dari seorang Ansar ini atau sekelompok Ansar ini, beliau menjawab dan menenangkan hatinya dan memotivasi baginya, memberikan semangat biar tidak kalah dengan Ansar. Dia angkat hatinya dan dia berusaha, Rasulullah SAW, untuk tepis kesedihannya dan dia hilangkan kesedihannya dari hati orang-orang Muhajirin dengan jawaban. Beliau menjawab, La ma da'atumullah lahum wa asnaitum alaihim akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghairuhuma wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tidak, kamu tidak kalah juga dengan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin yang miskin. Selama kalian mendoakan mereka, selama kalian membalas mereka dengan ucapan doa, dan juga pada pagi hari ini saya hanya bisa memberikan sebutir, sekelumit doa, dan semoga ini menjadi balasnya amat sangat baik dan lebih baik, lebih sempurna apa yang antum berikan. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang antum berikan demi tersuksesnya acara dakwah yang besar ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Naam. Ahibbati fillah. Buku yang ada di hadapan antum atau sebagian dari antum yang sudah mendapatkan, temui aku di telaga. Dilihat dari judulnya, kelihatannya mesra sekali. Naam. Dan ini menunjukkan akan kelihayan Ustaz Armin Halim Nawa dalam mengolah bahasa. Sengaja saya tidak menyebutkan riwayat hidup Ustaz Armin Halim Nawa rahimahullahu ta'ala. Yang jelas semuanya tidak ada yang tidak kenal insyaAllah. Seorang muslim pencinta sunnah, seorang muslim yang cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang tidak tahu tentang Ustaz Armin rahimahullah ta'ala. Yang jelas beliau adalah da'i sejuta umat, anak katakan. Dia adalah miliknya kaum muslimin, bukan hanya milik kita. Dan sekali lagi, dakwah beliau adalah dakwah yang amat sangat diberkati. Beliau semenjak keluar dari Jami'ah Islamiyah yang ada di Madinah Munawwarah, semenjak beliau keluar dari Universitas Islam Madinah, beliau berdakwah kurang lebih 6 tahun lamanya. 6 tahun berdakwah dan Allah memberkati dakwahnya. Tentunya seorang Armin bukanlah orang-orang dai karbitan. Seorang Armin Halim Naro bukanlah dai jadi-jadian. Hari ini jadi pendagel, gak laku dagel di karbit, jadi dai. Bukan ini tipe seorang Armin Halim Naro. Dia adalah seorang yang alim. Bahkan dia, beliau, rahimahullah ta'ala, memiliki kelebihan yang banyak sekali yang gak dimiliki oleh banyakan ustaz. Di antaranya beliau adalah seorang hafidz Al-Quran, hafal Al-Quran bil itqan, dengan diqah, bukan asal-asalan, bukan hanya sekedar khatam, tapi beliau adalah seorang yang hafidz rahimahullah ta'ala rahmatullah wa'asiyah. Dan beliau masya Allah karangannya amat salih banget, amat sangat banyak. Salah satunya, temui aku di telaga, bersemilah Ramadan untukmu yang berjiwa hanif dan buhul cinta dan yang lainnya. Yang jelas ana nasihatkan kepada jemaah semuanya untuk membeli buku-bukunya dan perhatian terhadap kitab-kitab beliau. Beliau mewariskan kepada umat ini bukan dengan harta dan emas, tapi beliau meninggalkan kita dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Jazakallahu khairan hadits Islamul muslimin wa rahimahullahu rahmatan wasi'an. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan antum ahliyatullah bil ilm, wahai para penuntut ilmu, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang dalam riwayat hadis Muslim, wa inna minan nasi mafatihul khairi wa maghariqal syarr. Sungguhnya di antara manusia orang-orang yang dengannya Allah membuka pintu kebaikan, yang Allah dengannya dia jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan, dan dengannya juga Allah tutup pintu-pintu keburukan. Dan seorang Al-Ustaz Armin Halim Naro, beliau ana berani bersaksi insyaallah beliau adalah orang-orang yang membuka pintu kebaikan bagi umat ini. Jazakallahu khairan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penerus dan anak-anak kita generasi penerus dari generasi Armin Halim Naro rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang terjadi di akhir zaman dari perkara-perkara yang gaib, dan juga perkara yang terjadi di masa lampau yang sudah terjadi, seperti kisah kaum 'Ad, kaum Tsamud, negeri Madian, dan yang lain, cerita-cerita yang terdahulu yang enggak kita temui dan semuanya dinukil dan diabadikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnahnya Rasulullah SAW, semuanya harus kita imani. Nah, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hari kiamat, dan apa saja yang menjadi rentetan di hari kiamat. Karena di hari kiamat diawali dengan meninggalnya seseorang. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, idza matal insan faqad qamat kiamatuhu. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, disitulah awal proses kiamat baginya telah terjadi. Jadi mulai dari mati, dicabutnya nyawa dari hamba, kemudian dikuburkan, azab kubur dan nikmat kubur, selanjutnya hari kebangkitan, hari mahsyar, mizan, sirat, dan yang lainnya, bahkan yang berkaitan dengan telaga Rasulullah SAW, wajib kita imani, dan ini termasuk akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita mengingkari salah satu dari rentetan-rentetan yang terjadi di hari kiamat, dari salah satu dari perkara yang gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya SAW, faqad kafar, orang bisa kafir. Satu saja yang nasnya sudah jelas dalam Al-Quran diingkari, kafar. Ini yang disebutkan, inilah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Untuk itu hati-hati jamaah. Naam. Dan berbahagialah wahai saudaraku, para ahli sunnah wal jamaah, dan kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya telaga beliau Al-Haud yang namanya Haudul Kautsar, telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang mana telaga ini disebutkan dalam riwayat yang banyak sekali tentang sifat-sifatnya, di antaranya jamaah bahwasanya air dari telaga ini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada air susu, jumlah gayungnya dan jumlah gelasnya sejumlah bintang di langit, dan lebar serta panjangnya lebarnya perjalanan satu bulan dan panjangnya perjalanan satu bulan. Barang siapa yang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneguk, untuk meminum satu teguk saja dari telaga ini, dia tidak akan pernah haus dan dahaga selama-lamanya. Naam, sungguh kabar yang menyenangkan hati dan menyejukkan mata tatkala banyak hadis yang sahih yang berbicara tentang telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, di antara hadis-hadis telaga yang sahih yang diriwayatkan oleh ashabul hadis, yaitu ma rawahu Ahmad wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له لما ضحكت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل الجنة عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, beliau seperti terserang kantuk secara tiba-tiba. Dan beliau merundukkan kepalanya, ngantuk, kayak kita ngantuk. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau angkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami pun berkata, para sahabat yang ada di sekitarnya Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan anda tertawa wahai Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Lalu beliau membaca inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Telah aku berikan kepadamu wahai Muhammad kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Inna syi'aka wal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syi'aka wal abtar. Sungguhnya orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang mencibir dan melecehkanmu, mereka adalah orang-orang yang terputus untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar sampai selesai. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan kepadaku oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla. Padanya terdapat kebaikan yang banyak sekali. Dia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Gayungnya sebanyak bintang di langit. Disingkirkan daripadanya seorang dari mereka. Lalu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Wahai Rabbku, sungguhnya dia termasuk umatku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalanmu wahai Muhammad. Dan hadis-hadis yang lain jemaah yang dirahmati oleh Allah yang menerangkan akan sifat-sifat telaga masih banyak sekali. Naam. Bahkan ana katakan hadis-hadis yang berbicara masalah telaga lebih dari 40 hadis. Diriwayatkan lebih dari 40 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Ibnu Al-Qayyim Beliau mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan telaga itu adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Dan juga di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haudi masirata shahr ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يدمى أبدا. نعم Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telagaku, kata beliau, ukurannya seperti perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada al-mis, bau kasturi, dan gayungnya, gayung untuk ngambil airnya sejumlah bintang di langit. Barang siapa yang minum dari airnya, niscaya dia tidak akan pernah haus dan dahaga selamanya. Dalam riwayat yang lain, Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayyuhan nas, inni fartun lakum ala al-hawf, wa inna sa'atahu ma bainal kufati ila al-hajaril aswad. Akhrajahu al-Hakim bi isnadin hasan. Dalam hadis yang sahih ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, telagaku, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku mendahului kalian di telaga, dan telagaku seluas Kufah, antara jarak antara Kufah dengan Hajar Aswad. Luas telaga tersebut antara Kufah sampai Hajar Aswad. Kufah di mana jemaah? Kufah di mana? Irak. Santa. Jemaah harus tidak boleh bodoh lah, ini negeri-negeri Islam ini. Negeri-negeri Islam. Kalau tidak tahu Surabaya tidak apa-apa. Harus tahu negeri-negeri Islam. Kufah itu ada di Irak dan Hajar Aswad di Masjidil Haram. Jadi antara Kufah dengan Masjidil Haram, dengan Mekah. Dan betul, berjalan kaki dari Kufah ke Masjidil Haram kurang lebih satu bulan. Kurang lebih satu bulan. Dan ini hadis ini menguatkan dan semakin menjelaskan hadis yang pertama dan kedua yang sudah kita bacakan kepada antum. Ahibatibillah, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, sungguh menyenangkan hati, pelipur lara bagi kita, motivasi dan penyemangat bagi kita tatkala kita membaca hadis-hadis seperti ini. Semoga kita termasuk dikategorikan termasuk orang-orang yang diizinkan bisa singgah, bersuah, minum bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis yang terakhir mengatakan, ana fartum lakum ala al-hawd. Aku mendahului kalian di telaga. Dengan hadis inilah jamaah, Ustaz kita, Ustaz Arman Halim Naro rahimahullah taala, beliau mengambil judul dari hadis ini, ana fartukum ala al-hawd dalam riwayat yang lain, dan insyaallah kita bacakan nanti. Saya mendahului kalian di telaga. Saya duluan dan saya siap dan saya menunggu kalian untuk melayani kalian. Ambil ini, minum ini. Ini buat kalian. Subhanallah. Jadi yang mengambilkan air nanti siapa jemaah? Rasulullah SAW. Kemudian kita bersua, bergembira, minum bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu beliau dengan cerdik dan pandainya beliau mengatakan dalam judul buku yang akan kita bedah pada pagi hari ini, temui aku di telaga. Bahkan kalau saya berikan judul, kalau boleh, untuk Ustaz Armen. Saya sebenarnya punya pilihan yang lain daripada judul ini. Lebih tepatnya, menurut saya, bukan berarti saya meremehkan Ustaz Armen. Aku tunggu di telaga. Aku tunggu di telaga. Ini lebih tepat sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Karena Rasulullah SAW yang menunggu, bukan kita yang menunggu beliau. Naam. Tapi semuanya sama intinya. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Akan tetapi, hakikatul murrah, setelah kita senang dan bahagia mendengar hadis demi hadis, pelipur lara bagi kita, penyemangat, motivasi bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW agar bisa ketemu beliau di telaga nanti. Namun ternyata jemaah, tidak semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesempatan untuk minum air telaga tersebut. Bahkan mendekati telaga itu saja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun berusir dan disuruh menjauh dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti terusirnya unta-unta, seperti terusirnya kambing-kambing dari tempat pengembalaan. Allahul musta'an wa 'alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah, siapakah yang terhalangi dan terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang untuk mendekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri di pinggir telaga? Siapa mereka? Kita akan dapatkan jawabannya dengan risalah yang singkat ini. Ana paparkan dan ana menulis dengan nukilan sejumlah riwayat-riwayat hadis yang sahih yang menjelaskan adanya sekelompok manusia dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terusir dari telaga beliau, dilengkapi dengan keterangan dari sejumlah ulama ahli sunnah wal jamaah yang berbicara tentang masalah ini di lembaran-lembaran buku mereka. Dan terakhir, apapun yang digambarkan dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar waspada, jangan sampai kita menyimpang dari rel dan jalan lurus yang telah digariskan dan ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan sunnah sahihah yang telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang tangguh, tegar, sabit ila yaumil qiyamah, tegar berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Ahibati billah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, kelompok yang pertama yang terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli bid'ah, orang-orang yang mengada-adakan dalam agamanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah utak-utik, menganggap agama ini belum sempurna. Ahli bid'ah, orang-orang yang terancam dengan usiran, dengan pengusiran dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Al-Kitab Al-Fitan jilid 1 nomor hadisnya 6642, an Abi Wa'il قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaytu liunawilahum ukhtiriju duni fa aqul ay rabbi ashabi ashabi yaqul wa fi riwayatin yuqal li la tadri ma ahdathu ba'dak. Dari Abi Wa'il beliau berkata, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku mendahului kalian di telaga, sungguh ada beberapa orang di antara kalian yang diangkat ditampakkan oleh Allah hingga aku melihat mereka dengan jelas, sehingga ketika aku mencoba mendapatkan dan meraih mereka, ingin mengambil tangan mereka untuk mendekat, mereka disingkirkan dariku. Lalu aku berkata, ya Allah, mereka adalah sahabat-sahabatku. Dalam riwayat, fa'innahu ummatin, mereka adalah umatku wahai Rasulullah, wahai Allah, mereka adalah umatku wahai Allah. Maka dikatakan kepadaku, Allah mengatakan kepadaku, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada umatmu. Mereka telah mengada-adakan dalam masalah agama. Wal'iyadzu billah. Hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah fa qala: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وجدت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيلا؟ ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرضكم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita kepada kita, jamaah dengarkan ceritanya Abu Hurairah dengan keimanan. Rasulullah SAW pernah mendatangi sebuah kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau berdoa, semoga salam sejahtera dan keselamatan tercurahkan kepada kalian di kampung kaum mukminin. Dan kami sesungguhnya akan menyusul kalian. Sungguh aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudara kita. Kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW bersama sahabat. Di kuburan ini tidak sendirian. Diikuti oleh sahabat banyak. Beliau setelah mengucapkan doa seperti ini, sungguh aku ingin ketemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kamu semua adalah para sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita, ikhwan kita, ikhwan kita, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang datang di kemudian hari dari umatku dan aku belum pernah ketemu dengannya. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau bisa mengenali mereka padahal mereka belum ada? Mereka belum pernah bertemu denganmu. Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian bila seseorang memiliki seekor kuda yang memiliki warna putih di kening dan di kaki-kakinya di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam legam, bukankah ia dapat mengenali kudanya? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, mereka datang, nanti umatku yang datang belakangan yang belum pernah ketemu dengan aku. Dan insya Allah kita juga termasuk ikhwannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan mereka datang dalam keadaan berseri-seri karena bekas wudu. Ini Rasulullah SAW mengenali umatnya dalam kondisi berseri-seri karena bekas wudu yang membengkas memancar pada anggota tubuhnya. Dan aku mendahului mereka di telaga. Ketahuilah, sesungguhnya beberapa orang akan diusir dari telagaku sebagaimana diusir unta-unta yang tersesat. Aku memanggil mereka, kemarilah kalian, hala halumma, kemari kalian, kemari. Namun dikatakan kepadaku bahwa sesungguhnya mereka telah merubah-rubah sepeninggalanmu. Mereka telah mengganti-ganti syariatmu, wahai Muhammad, setelah engkau meninggal. Maka aku katakan kepada mereka, suhkon, suhkon, suhkon, suhkon, pergi kalian, menjauh kalian, jangan dekat dengan telagaku. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Waqala al-imam al-hafidh Abu Amr ibn Abdul Barr. Ini saya ikhwanana, ini ana ambil perkataan beliau, Ibn Abdul Barr, dari ulama Malikiyah, termasuk imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, man ahdatha fid dini fahuwa minal matrudina anil hawdi kal khawariji wal rawafid wasairi ashabil ahwa. Beliau mengatakan, Ibn Abdul Barr, saya terjemahkan, dan itu ada terjemahannya, semua yang mengada-adakan perkara baru, berbuat bid'ah dalam Islam, berbuat bid'ah dalam Islam, termasuk golongan yang akan terusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Asy'ariyah, dan yang lainnya, kelompok-kelompok sempalan Islam yang mengaku mereka di atas petunjuk, padahal mereka telah keluar jalur dari rel ahli sunnah wal jamaah. Kata Ibn Abdul Barr, mereka akan diancam, diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Dan juga, وَكَذَلِكَ الظَّلَمَةُ وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءُ قَالَ وَكَذَلِكَ الظَّلَمَةُ الْمُسْرِفُونَ فِي الْجَوْرِ وَتَمْسِ الْحَقِّ الْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ قَالَ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُخَافُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ عُنُوا بِهَذَا الْخَبَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Dan juga para pengikor hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa-dosa besar, melakukan kejahatan-kejahatan, merampas hak orang lain yang bukan haknya, bukan miliknya, dan orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa besar. Mereka ini, kata Ibnu Abdul Barr, dikhawatirkan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimaksud dalam berita-berita yang dimuat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan, kalau ikhwan pengen ngecek kebenaran apa yang saya sebutkan di sini, buka Syarah Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, jilid 3, halaman 136 dan 37. 36, 37, cuman ini perkataannya Ibn Abdul Barr pas di halaman 37, 137. Tapi pembahasan tentang orang-orang yang tertolak yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim mulai dari halaman 136. Sengaja saya singkat saja saya ambil karena pembahasan terlalu panjang. Saya anjurkan ikhwah yang punya Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim terjemahan, tolong dicek. Tolong dicek. Dicari, kok terjemahan saya enggak tahu halaman berapa. Ini kitab aslinya, Wallahu taala a'lam. Ada pun hadis yang selanjutnya, ikhwani. Orang-orang yang akan tertolak dari tegelagannya Rasulullah SAW masih berkaitan dengan orang-orang ahli bid'ah. Hadis Anas bin Malik. Jamaah, afwan, sekali lagi, maju lagi. Maju jamaah. Jamaah yang belakang kipas anginnya dinyalakan, tidak apa-apa. Dinyalakan, di pojok sana itu aneh. Kipas angin yang di pojok sana dinyalakan, yang belakang kok panasan. Jazakumullahu khairan. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati la yaridani 'ala al-haudi wa la yadkhuluna al-jannah al-qadariyah wal murji'ah Akhrajahu Tabrani fil Awsat wa Shahahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi silsilah as-sahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari umatku tidak akan mendatangi telaga dan tidak akan masuk surga. Qadariyah dan Murji'ah. Hadis ini sahih jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang sahih dan banyak syawahidnya, dan juga banyak riwayat yang lainnya juga seperti ini, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan juga disepakati disahihkan juga oleh Imam Muhaddits Al-Yaman Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wajahi rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala rahmat wa wasi'. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Ini ulama ahli hadis, master ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan juga Syekh Muqbil dari Yaman. Nah, beliau mensahihkan hadis ini. Siapa itu Qadariyah? Siapa itu Qadariyah? Qadariyah jemaah, orang yang mengingkari qadar. Qadariyah itu orang yang mengingkari qadar. Annal amra unuf, mereka mempunyai keyakinan bahwasanya segala kejadian ini terjadi ya, begitu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum datang di sini, tidak ada, Allah tidak ada urusan dengan antum. Dan Allah tidak tahu kalau antum di sini. Dan tidak ada sangkut pautnya kehendak antum dengan kehendak Allah. Wis berangkat begitu saja. Qadariyah. Menolak takdir. Meyakini bahasa ini qadariyah ada dua macam. Qadariyatul gulat. Qadariyah ortodok. Mereka mengingkari bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui. Tidak menulis takdir. Tidak punya kehendak. Dan tidak menciptakan. Na'udzubillah, ini dikafirkan oleh para ulama. Alhamdulillah min dalik. Maka orang-orang seperti ini betul tidak akan masuk surga mereka. Selamanya kufur. Cuman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Warsitiyah, beliau menjelaskan bahwasanya qadariyah yang ortodok ini sedikit sudah. Sekarang itu hampir punah ini. Hampir punah yang ortodok ini, tapi masih ada qadariyah yang juniornya. Ada seniornya sudah pergi, ada juniornya yaitu qadariyah al-Mu'tazilah. Apa akidah mereka? Mereka meyakini bahasanya Allah tahu, punya ilmu. Nah, Allah mengetahui perbuatan hambanya Tapi Allah tidak punya sangkut paut dengan kehendak hambanya. Allah tidak punya kehendak. Allah tidak punya kehendak. Allah juga tidak apa? Allah juga tidak menciptakan. Cuma Allah tahu. Allah mengetahui hambanya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Yang pertama, yang kedua ditolak, itu disebutkan. Mereka akui. Ini yang ditolak oleh Qadariyah. Bulat oleh Qadariyah yang junior ini, dia akui. Allah mengetahui, cuman gak ada kaitannya perbuatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada sangkut pautnya kehendak hamba dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga kesesatan yang masih kesesatan. Belum bisa mereka keluar dari kesesatannya. Apa? Qadariyah yang pertama. Tetap masih sesat, cuman mending, cuman ini para ulama masih. Ini balah ganggu ini kelihatannya. Ulama masih menolerir, memberikan tolerir pada mereka kalau mereka mempunyai takwil. Kadang-kadang kita enggak bisa mengkafirkan karena mereka mempunyai syubhat yang harus dihilangkan. Tidak mudah-mudahnya kita mengkafirkan. Tapi kalau yang pertama, ya jelas-jelasnya adalah perbuatan yang kufur. Nah, wallahu taala a'lam. Ini Qadariyah. Dan sekarang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah jemaah ini juga mengambil ilmu dari orang-orang Qadariyah. Memang orang-orang Mu'tazilah ini tempat sampah. Semuanya dipungut. Tapi mending kalau yang mungut, dipungut, dipilih yang bagus-bagus. Tidak. Tapi yang jelek-jelek dipungut, diadopsi dan digudangkan, dikoleksi, itulah jadi akidah mereka. Wa na'udzubillahi minadz dzalal. Adapun orang-orang Murji'ah yang dikatakan dalam hadis ini, orang-orang Murji'ah yang terancam, orang-orang yang akan terusir dari telaganya Rasulullah SAW termasuk ahli bid'ah, mereka ada mengatakan bahwasanya iman itu Murji'ah macam-macam. Ada yang Murji'ah cuma mengatakan iman itu hanya tahu saja kalau Allah itu Tuhan. Enggak usah diyakini, enggak usah apalagi kok ditaati, amal enggak perlu. Ini yang parah. Ada yang mengatakan bahwasanya ini Murji'ah. Murji'ah yang jelas mereka memisahkan antara perbuatan dengan apa? Dengan keyakinan. Keimanan menurut orang-orang Murji'ah ini hanya keyakinan atau ucapan saja. Keimanan menurut orang-orang Murji'ah keyakinan saja di hati atau hanya segera diucapkan saja. Enggak perlu dia apa? Adapun ibadah, sholat, ini bukan termasuk keimanan. Jadi orang yang berbuat maksiat menurut orang-orang Murji'ah tetap orang-orang yang kokoh imannya. Orang-orang yang berzina kemudian sadar melek mata, minum khamr, habis itu habis minum khamr tambah ngedrak, bunuh orang lagi, ini tetap dia kokoh. Imannya seperti imannya Umar bin Khattab. Imannya seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada bedanya. Menurut orang-orang Murji'ah ini, Fir'aun orang Muslim. Karena Fir'aun mengatakan apa? Amantu bima amana bihi banu Israel. Aku sudah beriman sekarang. Kau kelagep, kelagep, kelagep. Tenggelam di apa? Di Laut Merah. Tenggelam, baru apa? Ngakui, aku beriman sekarang dengan apa yang beriman dengannya Bani Israel. Diucapkan oleh Fir'aun. Tapi apa? Sudah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngakui. Tapi kan tidak diyakini dalam hati. Dan juga tidak diamalkan oleh Fir'aun. Cuma sekedar di lisan saja. Tapi menurut orang-orang Murji'ah, oh, Fir'aun dengan Abu Bakar tidak ada bedanya. Na'udzubillahi minadz-dzalal. Semuanya ini ikhwan, orang-orang yang tersesat. Loh Ustaz, ngapain kita bicara panjang lebar masalah Qadariyah dan Murji'ah? Sebentar, akhi. Ternyata Qadariyah-Qadariyah junior ini masih berkembang. Murji'ah-Murji'ah ini subhanallah, orang-orang Murji'ah, Irja' ini berkembang di dunia Islam sekarang ini. Berkembang di dunia Islam ini, na'udzubillahi min dzalik, bahkan di antara ulama kaum muslimin terkena fitnah Irja'. Banyak itu sampai digembar-gemborkan, dibangga-banggakan oleh orang belahan dunia Islam. Kok ini ulama, ini pemikir-pemikir Islam, cendikiawan-cendikiawan muslim yang tangguh, yang patut kita ambil ilmunya. Ternyata apa, Evan? Akidahnya Irja, akidahnya Qadariyah, Akidahnya Mu'tazilah, akidahnya akidah Khawarij, na'udzubillah min dzalik. Naam. Dan ini bukan hanya berarti Qadariyah dan Murji'ah saja yang diusir, semuanya ahli bid'ah yang semacamnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, orang-orang yang akan terancam, terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun langsung saja kelompok yang kedua yang akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaku dosa besar. Sebagaimana hadis yang sahih an Jabir bin Abdullah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah a'adakallahu min imarati as-sufaha'i ya Ka'b. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأولئك ليس مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. Dari Jabir bin Abdullah beliau menceritakan kepada kita, meriwayatkan sebuah hadis dan hadisnya sudah sampai kita jamaah. Dengarkan hadis Jabir bin Abdullah, beliau akan bercerita kepada kita dengan penuh keimanan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, pernah berkata, berpesan, weling kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu dari para pemerintahan-pemerintahan orang-orang yang kurang akal, wahai Ka'ab. Kata Ka'ab, apakah maksudnya para pemerintahan yang kurang akalnya itu ya Rasulullah? Kata beliau, yaitu para penguasa sepeninggalku yang tidak meneladani tuntunanku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Maka siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka berbuat zalim, maka mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan mereka tidak akan datang kepadaku di telaga. Faulaika minni wa man lam yusaddiqhum bikadibihim. Selanjutnya artinya ini afwan, ini belum selesai. Terjemahannya belum selesai. Dan barang siapa yang mendustakan mereka, maksudnya tidak mempercayai mereka, menasihati mereka, menasihati pemimpin yang zalim ini, tidak membenarkan apa yang ada pada mereka, dan tidak menolong mereka dan membantu mereka di atas apa? Kebaliman yang mereka lakukan. Mereka itulah orang-orang yang akan datang menemuiku di telagaku. Di antara pernyataan para ulama, salah satunya Abu Marwan ibn Hayyan rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Bada'i'u As-Salfi Fi Taba'i'il Muluki, naam, petaka umat manusia, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengomentari, petaka umat manusia terdapat pada dua golongan dari mereka. Petaka, penyebab petaka umat manusia ini terdapat pada dua golongan dari manusia itu sendiri, yaitu para ulama dan umaranya. Dan ini terus, petaka ini terus berkelanjutan semenjak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan garam dalam kehidupan manusia. Maksudnya apa? Ulama dan umara itu seperti garam bagi kehidupan manusia. Semua butuh. Kalau Anda pengen ngecek, silahkan masuk ke rumah orang-orangku yang ini, kampung batik yang kita cintai ini. Ketuk aja, hampir-hampir tidak ada rumah yang tidak ada apanya. Semuanya butuh kepada ulama dan umara. Makanya dampaknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dan kerusakan mereka juga luar biasa dampaknya kepada manusia. Gitu. Garam, makanan tidak ada garam, tidak jadi makanan. Makanan tidak ada garam, tidak jadi makanan. Sepong. Dan juga anak katakan sebelum saya teruskan ya ikhwan, para penuntut ilmu syar'i, para duta-duta besar, pengemban ilmu, pewaris para nabi seperti antum ini, sebagaimana disebutkan oleh Hasan al-Basri, tatkala beliau berkumpul dengan para penuntut ilmu di seluruh penjuru Kufah, kumpul di Masjid Jami' Kufah pada waktu itu dengan Imam Hasan al-Basri, imamnya ahli sunnah di zamannya. Beliau mengatakan di mukaddimah nasihatnya, ya milhal ard, ya milhal ard, la tafsidu, wahai garam-garam bumi, wahai garam-garam bumi, jangan sampai kalian rusak. Talibul ilmi, garam-garam bumi. Talibul ilmi dibutuhkan oleh banyak orang jamaah. Antum pengaruhnya amat sangat besar dengan orang-orang sekitar antum. Jadilah pengaruh penyedap rasa bagi mereka. Penyedap kesempurnaan. Tambah sempurna dengan wujudnya antum di kalangan mereka. Pengangkat kebodohan. Menepis kemaksiatan dan fitnah. Inilah tugasnya para penuntut ilmu. Setelah kita belajar ini, sampaikan kepada keluarga kita. Sampaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Karib kerabat kita. Teman sejawat kita. Jadilah milhal ard. Garam-garam bumi. Dan jangan sampai rusak. Nah, dan juga di sini para ulama dan umara garam bagi manusia. Yaitu para umara dan ulama. Amatlah sedikit perbedaan antara mereka berdua. Dengan baiknya para ulama dan umaranya, manusia menjadi baik. Dan dengan kerusakan mereka, manusia juga menjadi rusak. Makanya kalau ada ulama yang sahibul hawa, sahibul syekh, bahasa Arabnya, yang dikejar hanya adalah cek dan cek dan cek. Tahu cek ya? Rek, rek, rek, rek, rek, rek. Ini cek. Yang dicari adalah cek. Bukan yang dicari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makan agamanya, makan dunia, mencari dunia dengan menjual agama. Orang-orang seperti inilah akan menimbulkan kerusakan. Tapi kalau ada sebuah ulama yang besar, ulama ahli sunnah wal jamaah, didengar fatwanya, mempunyai haibah, mempunyai kekuasaan, mempunyai wibawa di hadapan kaum muslimin, ditakuti dan dihormati oleh para pemimpin-pemimpin dunia seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, bahkan sebelumnya kakeknya sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab, ya ikhwan, terciptalah sebuah negeri Saudi Arabia. Negeri yang makmur, kemahripah marjinawi, toto tentang kertara harja. Terjadi. Karena apa? Ulama'nya diikuti. Tapi kalau sebuah negeri tidak ada ulama'nya, siap tunggu aja bencana. Kehinaan demi kehinaan. Densa densi moral. Kehancuran dari segala lini dan dimensi. Rusak semuanya. Ekonomi bubrah. Atas nama ekonomi syariah, ekonomi syariah. Bubrah semuanya. Hanya untuk menipu. Bahkan sebuah negeri kok jauh dari ulama ahli sunnahnya. Tidak ada ahli sunnah ulama yang digugu dan ditiru. Panutan. Bahkan yang tersebar adalah bid'ah, khurafat, kesyirikan. Tunggu aja jemaah. Dan lihatlah perbandingannya. Dengan negeri yang saya sebutkan tadi. Ulamanya digugu dan ditiru. Lihat jemaah, lihat. Makanya, kok kita ingin mulia. Kok di sini ada orang pejabat. Saya nasihatkan bapak pejabat. Kok kita ingin mulia. Hormatilah para penuntut ilmu. Hormatilah para ulama. Terutama ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan ulama-ulama yang menjual agama. Menjual agama. Atas nama apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama yang menjual bid'ah dan khurafat. Untuk mengisi perutnya. Untuk bisa membuahkan warisan untuk anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti ini yang kita dukung. Ulama. Ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak pernah mengharapkan dunia sedikitpun. Dakwahnya adalah kepada Al-Quran. Dan sunnah. Dengan pemahaman yang sahihah. Salafun salih. Generasi yang terbaik umat ini. dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, inilah sumber keselamatan. Kok seandainya seluruh pemimpin kaum muslimin, pemimpin negeri yang kita cintai ini, negeri yang kita cintai ini, na'am, dari Sabang dan Merauke-nya tunduk dan patuh pada ulama'nya, tunggulah zaman kemuliaan yang kita akan tunggu, ya ikhwan. Buah yang manis insyaallah. Naam, insyaallah enggak ada lagi insyaallah namanya diskriminasi moral. Enggak ada lagi insyaallah terdengar namanya busung lapar, gagal ini dan gagal itu, dan ini dan kegagalan ini dari segi perekonomian yang enggak jelas segala macam. Insyaallah bisa ditepis. Karena Allah sudah menjanji. Karena Allah sudah menjanji sebuah negeri kok senantiasa iman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Kalau sebuah negeri penduduknya taat kepada Allah, beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkah dari langit, Allah akan munculkan berkah dari bumi. Naam, bahkan Allah juga menjanji bagi mereka dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adullahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wa libaddilannahum min ba'di ma khafihim amna wa yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa libaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Antum pengen hidup bahagia, pengen hidup gemah ripah rajinawi, kita ditakuti oleh musuh-musuh kita, perekonomian kita bisa kuat, kita bisa aman tentram dalam beragama di dunia ini, di bumi ini yang kita injak ini. Jangan ada kesyirikan di belahan bumi ini, jangan ada kesyirikan. Serahkan segala macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Ibnu Mubarak dalam sebuah bait syair beliau mengatakan, dan ini bagus, kok perlu dihafal. Ra'aitu adh-dhunuba tumitul quluba wa qad yurisu adh-dhilla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairu min nafsika 'isyanuha wa la afsada ad-din illa al-muluku wa akhbaru wa ahbaru su'in wa ruhbanuhu wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Naam. Aku melihat dosa itu mematikan hati, bahkan melahirkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati dan pilihan yang terbaik bagi jiwamu adalah dengan tidak mentaatinya. Bukankah yang merusak agama adalah para raja dan penguasa, para ulama yang buruk dan ahli ibadahnya? Siapa para raja di sini? Raja yang lalim, yang zalim, yang menghalang-halangi syariat Allah di muka bumi dengan kezalimannya. Adapun ulama yang buruk, yaitu para ulama yang keluar dari syariat dengan hawa nafsu dan pendapat serta analogi yang rusak yang mereka miliki dan akhirnya berujung pada penghalalan, menghalalkan apa sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbicara tanpa berfatwa, tanpa ilmu, dan juga ahli ibadah yang bodoh, ahli bid'ah yang beribadah tidak dijelaskan dengan ilmu syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang dapat mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneguk airnya, seraya kita berlindung kepadanya dari musibah yang menimpa agama kita yang berupa noda bid'ah dan syubhat serta fitnah yang menyesatkan kita. Allahumma amin. Ini sesi yang pertama, mungkin kita akan break sebentar 15 menit atau 10 menit. Habis itu kita akan sempurnakan pembahasan ini dengan temui aku di telaga, tentunya tidak semuanya, tapi hal-hal poin-poin yang penting, dan ada koreksian-koreksian dalam buku ini yang ada cetakan yang salah, pengertian yang salah. Dan nanti ikhwah yang belum bawa bukunya, sekali lagi kita umumkan jamaah yang dari Donoyudan yang belakangan datangnya, insyaallah nanti kita akan bawakan dicetak, selesainya tanggal selesainya hari Selasa yang akan datang. Insyaallah nanti semuanya jamaah yang hadir di sini tidak ada yang tidak dapat, insyaallah semuanya dapat. Dan kita nanti akan berikan utusan, maksudnya perwakilan dari antum untuk ngambil bukunya dan dibagikan kepada jamaah. Nah, yang tidak bawa nanti di koreksiannya ya ditulis di buku tulis, halaman berapa, apanya yang salah, nanti tolong diperhatikan dengan sesama, karena banyak keliruannya. Maaf, ini banyak keluarannya dan keliruannya fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mab'uhi rahmatullil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mansaru ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'du. Faqala fadilatu ustadina Arman Halim Nawa rahimahullahu ta'ala amma ba'd. Setelah beliau mengawali risalah buku yang mulia ini dengan khutbatul hajah, beliau mengatakan dalam halaman 3, suatu hari datang ke rumah penulis salah seorang kawan yang kebetulan ia menjadi da'i. Ia mengeluh perihal dakwah yang telah lama ia kembangkan di kampungnya. Kemudian ia bercerita panjang tentang perlakuan masyarakat kepadanya. Ia ceritakan selama ini ia bertutur kata dengan mereka secara lembut, akan tetapi mereka membalasnya dengan perkataan kotor dan kasar. Ia ajak mereka kepada tauhid, akan tetapi mereka malah mengajak kepada kesyirikan. Ia coba menyambung silaturahim dengan mereka, kiranya mereka berusaha memutuskannya. Ia coba untuk mendekati, balas semuanya itu dengan umpatan. Ia coba untuk mendekati, akan tetapi balasannya adalah sebuah umpatan dan cemoohan. Ia merasa hidupnya dalam keterasingan, sekalipun kampungnya tersebut lebih layak disebut dengan kota, karena telah ramai oleh pendatang. Ia merasa akal pikirannya berbeda dengan akal pikiran masyarakat sekitarnya. Ia merasa bersedih. Ia merasa terkucil di tengah riuh masyarakat. Penulis mencoba untuk menenangkannya sambil berkata kepadanya, itulah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hukum Allah yang telah berlaku. Penulis mencoba untuk menenangkannya sambil berkata kepadanya, itulah sunnah Allah, itulah hukum Allah yang telah berlaku. Manusia hanya tinggal menjalankan. Manusia diperintahkan agar selalu istiqomah. Juga penulis katakan, maksudnya Ustaz Armin, beliau mengatakan kepadanya, bukankah antum telah membaca ayat dalam surat Ghafir, bagaimana letihnya penyeru kebenaran pada masa Fir'aun dan menyeru masyarakatnya. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya qaum ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bih ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هاي قومكو bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyuruhku atau menyuruhku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak diketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Ini ancaman. Kamu lihat nanti di neraka akan, di hari kiamat akan menyesal. Dan kamu akan ingat apa yang kukatakan kepada kalian. Ini seorang da'i. Seorang da'i mengatakan pada umatnya seperti itu. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan padamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Kemudian lanjut penulis, cobalah antum buka mata dan luaskan cakrawala. Pergilah berjalan, selamilah kehidupan ini, arungi lautan dan seberangi samudra. Kita teruskan. Beliau mengatakan, cobalah ya akhi, antum buka mata, luaskan cakrawala, pergilah, selamilah kehidupan ini, arungi lautan dan seberangi samudra, niscaya antum akan temukan bahwa antum tidaklah sendirian dalam keterasingan ini. Antum tidak sendirian dalam keterasingan ini. Telah berlalu orang-orang yang menjalaninya dan mereka berbahagia dalam hidup. Ia berkata, bagaimana membahagiakan hidup dalam keterasingan? Apa kiatnya untuk hidup tenang dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW di zaman yang gurbah keterasingan? Penulis sebutkan kepadanya, akhi, kebahagiaan-kebahagiaan itu yang aku dan engkau sedang mencarinya ada pada istiqamah, pada jalan kebenaran itu sendiri. Itulah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang yang beriman tidak akan takut dan kesedihan baginya. Kemenangan bagi yang bertakwa, yang berbahagia adalah yang mengerjakan penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi antum dapat menghibur diri dengan kalam Allah, banyak membaca Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan menelaah perjalanan hidup para salafun salih. Itulah lebih kurang tema pertemuan saya dengan kawan kita itu. Dan penulis yakin bahwa cerita sahabat tersebut sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Apa yang dialami oleh si da'i yang melapor kepada Ustaz Armen rahimahullah ta'ala, enggak cuma dia, mungkin ikhwah semuanya pernah mengalami dalam keterasingan, dicibir, difitnah, bahkan diasingkan ke puluh, bahkan diusir dari keluarganya, diusir dari kampungnya. Dia bahkan dizalimi, tidak mendapatkan apa selayaknya dia dapatkan dari masyarakatnya. Karena apa? Karena dia berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena dia bukan ahli bid'ah. Karena apa? Karena dia senantiasa mendakwahkan sunnah, mengajak orang kepada tauhid dan mentahdir manusia dan memperingati manusia dengan peringatan yang keras dari perbuatan syirik dan bid'ah dan khurafat. Sehingga wajar saja kejadian ini menimpa para ahli sunnah. Dan bukan hanya pada saudara kita ini, tapi semuanya, tidak usah kita sebutkan satu persatu, dan tidak perlu saya ustaz, semuanya pernah mengalami dalam keterasingan. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kata beliau, di zaman seperti sekarang ini adalah orang-orang yang langka. Orang-orang yang istiqamah dengan kitab dan sunnah pada zaman keterasingan, mereka adalah mutiara. Naam, bahkan anak katakan, mereka adalah laki-laki sejati yang benar sebenarnya yang memiliki dedikasi. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana tidak, pada saat manusia tenggelam dalam maksiat kepada Allah dan kebanyakan mereka berpaling dari kebenaran dan tidak menoleh kepadanya. Naam, kehilangan mereka sama artinya kita kehilangan yang amat sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebagaimana pendapat atau perkataan ulama salaf berkata, Aku mendengar bahwa di suatu negeri salah seorang ahli sunnah meninggal dunia, serasa salah satu anggota tubuhku copot. Ini adalah perkataan Ayyub As-Sikhtiyani, Imam Ayyub As-Sikhtiyani adalah imam ahli sunnah wal jamaah terkenal. Beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, ulama yang tangguh pada zamannya, bahkan rujukan pada zamannya. Dan jarang ulama pada zamannya yang seperti beliau, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inni la ukhbaru bimautir rajuli min ahli sunnah faka'anni ufkidu ba'da a'ba'i. Aku tatkala mendengar berita, si fulan mendengar, Armen mendengar, subhanallah, rasanya lepas anggota badanku. Subhanallah ya ikhwan, dan itu yang dialami. Subhanallah, bahkan anak masih teringat ketika beliau meninggal rahimahullah. Dan beliau ada ahli sunnah wal jamaah. Roja, radio Roja, berkabung. Bahkan berminggu-minggu. Bahkan kajian beliau yang biasa beliau mengisi, tidak sanggup ustaz untuk menggantikannya. Pernah ustaz Badrussalam mencoba untuk menggantikan beliau, maksudnya mengawali kajian yang selama ini diisi oleh Ustaz Armen. Ustaz Badrussalam tidak mampu. Ya ikhwan, berat rasanya. Nah, ini salah satu contoh. Dan mungkin semuanya jamaah tahu. Siapa Syekh Abdul Aziz bin Baz? Mufti Darus Saudiyah. Ulama nomor satu di Saudi Arabia, bahkan anak katakan ulamanya dunia, bukannya milik Saudi Arabia saja, muftinya dunia. Rahimahullah ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 1999 atau 2000, antara itu beliau meninggal dunia, meninggalkan kaum muslimin seluruh dunia, dan seluruh dunia dari ujung ke ujung, dari ufuk ke ufuk berkabung dengan meninggalnya Abdul Aziz bin Baz. Bahkan dikatakan Mekah banjir manusia, tidak pernah orang mendapati Mekah kondisinya seperti itu kecuali di zaman meninggalnya siapa? Abdul Aziz bin Baz. Bahkan musim haji jamaah masih kalah. Musim haji jamaah kalah dengan meninggalnya siapa? Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam ahli sunnah wal jamaah, teladan kita. Dan semuanya, semuanya yang ada di majlis ini insyaAllah, gak ada yang gak pernah mendengar namanya Abdul Aziz bin Baz insyaAllah. Dan semuanya yang ikhwan telah mendengar Abdul Aziz bin Baz, terdetik dalam hati kita rasa cinta. Bahkan tanpa kita sadari mulut kita mengucap rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dari mana datangnya ini semuanya? Itulah ya ikhwan keberkahan ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah, begitu berharganya seorang muslim yang hanif di mata salafi. Suatu hari seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata kepada seorang yang datang dari jauh dan bertamu kepada beliau. Beliau mengatakan, jika engkau bertemu dengan seorang ahli sunnah, sampaikan salamku. Sesungguhnya ahli sunnah sekarang itu amatlah asing, gharib. Idza balagha an rajulin fil masyriqi wa innahu sahibu sunnah aqri' minni assalam. Wahai saudaraku, kalau engkau menemukan bertemu dengan ahli sunnah di ufuk, di barat, di timur, di ujung dunia, dan dia adalah seorang ahli sunnah wal jamaah, sampaikan salamku untuk dia. Sungguhnya amat faqad qalla ahli sunnah, di zaman sekarang ini amatlah amat sangat sedikit ahli sunnah itu. Bahkan ahli sunnah di zaman sekarang ini dalam kondisi asing. Jika itu pada zamannya Sufyan Ats-Tsauri, kata Ustaz Armin rahimahullah, jika itu pada zamannya Sufyan Ats-Tsauri pada abad ketiga Hijriah, subhanallah, 300 tahun Hijriah, 300-an, pada abad 300-an, abad ketiga, tahun 300-an Hijriah, bagaimana dengan zaman kita? Kalau beliau menceritakan zamannya seperti itu, sudah mengatakan ghurbah, ahli sunnah sudah dalam kondisi apa? Keterasingan. Bagaimana di zaman sekarang ini? Masya Allah. Pembaca rahimakumullah, sekiranya antum bertemu dengan seorang ahli sunnah, ini pesannya Ustaz Armin Halim Naro jemaah kepada kita semuanya, dengarkan nasihat beliau. Sekiranya antum bertemu dengan seorang ahli sunnah, maka penulis memohon agar antum bisa berlemah lembut dengannya. Antum bisa berlemah lembut dengannya. Berikan yang bisa antum berikan. Jangan lecehkan dirinya di tempat ia membutuhkan pertolonganmu. Jangan tambah keterasingannya dengan sikap antum kepadanya. Maka besar sekali bagi penulis kedudukan buku Rifkan Ahli Sunnah di Ahli Sunnah. Sungguh besar sekali bagi penulis kedudukan buku Rifkan Ahli Sunnah di Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahli Sunnah terhadap Ahli Sunnah. Buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad al-Badr hafizahumullah ta'ala, seorang ulama besar abad ini, seorang ulama pengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang beliau. Dan beliau punya majlis di Masjid Nabawi jamaah. Di majlis beliau, majlisnya itu di mana dulu Imam Malik bermajlis sampai sekarang. Dan digelari adalah Imamu Ahli Madinah. Digelari Imamu Ahli Madinah sekarang ini ulamanya, penghulu ulamanya orang Madinah di zaman sekarang ini Syekh Abdul Muhsin Abbad. Ulama-ulama yang lainnya kalau mereka merasa mendapatkan kesulitan dalam fatwa, yang bertanya dinasihati antum pergi kepada Syekh Abdul Muhsin. Kalau Syekh Abdul Muhsin berfatwa, sudah enggak ada lagi yang berani berfatwa. Faqihul Madinah, Muhaddits al-Madinah, faqihnya al-Madinah, ulama nomor satunya Madinah, Al-Munawwarah, dan juga muhaddisnya ahli Madinah, bahkan muhaddits hadis zaman, termasuk beliau adalah muhaddits di zaman sekarang ini. Syekh Abdul Muhsin, beliau mengarang buku Rifqan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kepada kita, ditujukan kepada kita, wahai saudaraku ahli sunnah, berlemah lembutlah antum pada saudara antum sama ahli sunnah. Naam, beliau adalah guru, kata Ustaz Armen, beliau adalah guru dari semua guru-guru penulis. Karena Ustaz Armen belajarnya di mana? Di Jamiah Islamiyah, di Madinah. Dosen-dosennya ini muridnya siapa? Muridnya Syekh Abdul Muhsin. Dosen-dosennya Ustaz Armen semuanya ngajinya sama siapa? Syekh Abdul Muhsin, doktor, profesor, doktor, semuanya duduk di bawahnya siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian Ustaz Armen dengan tawaduknya beliau mengatakan, dan kami adalah cicitnya dalam nasab ilmu. Bahkan bukan Ustaz Armen saja, saya juga berani mengatakan saya juga cicitnya dalam nasab ilmu, insyaallah. Layaklah buku itu dijadikan panduan bagi seorang muslim dalam berlemah lembut dengan saudaranya, berjalan bersama sambil berpegangan tangan menuju surga. Allahu Akbar. Untuk itu ikhwan, ini nasihat beliau. Jangan sampai dalam satu masjid gontok-gontokan antara ikhwah, berebut siapa yang layak menjadi imam. Antara ikhwah, hajar menghajar, subhanallah. Dalam satu masjid, diam mendiamkan saudaranya, subhanallah. Sama ahli sunnah. Bayaslah. Subhanallah. Mengadu domba satu dengan yang lainnya. Biar bagaimana caranya majlisnya itu buyar. Apa ini? Apa yang dia inginkan? Ya ikhwan, kita ini sudah sedikit, akhi. Ini antum ini satu masjid aja tidak penuh. Dibandingkan dengan manusia yang di luar sana, dibandingkan dengan orang satu kliwonan, dibandingkan dengan orang satu masyarakat, dibandingkan dengan orang satu kabupaten, kita ini sedikit. Kok masih yang sedikit kok tahan teman-teman gimana? Yang sedikit hajar menghajar, sedikit tahdir mentahdir. Wallahi billah. Kebodohan yang nyata. Anak anjurkan ikhwan membaca Rifqan Ahli Sunnah, di Ahli Sunnah. Yang belum baca, baca. Yang belum punya bukunya, beli. Harganya murah, enggak sampai 10 ribu. Berapa? 21 ribu. Berarti sekarang udah mahal sekali. 21 ribu katanya, terjemahannya. Nah, di antara hadis-hadis yang memberikan motivasi, ini sekarang kita masuk, hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada seorang muslim untuk berpegang teguh dengan Islam yang sahih adalah dua hadis yang menjadi dua landasan tema kita di buku kecil ini. Yang pertama, hadis haud yang sudah saya baca, dan yang kedua, hadis ghurbah, keterasingan. Hadis telaga Rasulullah SAW, intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam risalah yang singkat yang ana baca, yang di depan tadi, yang di fotokopian antum semuanya memiliki, ana fartukum al-haud. Naam. Dalam banyak sekali ana fartum lakum al-haud. Naam. Dan juga hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman, hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Hadisnya ini panjang sekali, tidak disebutkan, belum ana sebutkan di sini, tapi sudah disebutkan oleh Ustaz Armen, cuma di sini artinya saja. Bahwasanya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim, Rasulullah SAW pernah menasihati orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar dikumpulkan semuanya setelah Fathu Mekah. Hadisnya panjang jamaah. Nah, yang terakhir, ya intinya, tidak apa-apa kita biar tahu ceritanya. Bahwasanya orang Ansar setelah Fathu Mekah, setelah kemudian perang Hunain, selanjutnya perang Hunain, dan kaum muslimin juga mendapatkan kemenangan yang amat sangat nasran wa azzara, kemenangan yang amat sangat gemilang dan besar, dan banyak kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam dan menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang amat sangat banyak sekali. Ratusan unta, ribuan kambing. Dan itu semuanya diberikan kepada orang-orang mu'allafin, orang-orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam biar senang. Orang-orang sahabat Muhajirin dan Ansar enggak dapat apa-apa. Akhirnya orang-orang Ansar di belakang itu ngobrol gitu loh. Rasulullah SAW kok kita enggak dapat jatah sih gitu. Cuman seperti itu. Terdengar pada Rasulullah SAW kemudian dikumpulkan seluruh Ansar dikumpulkan. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'syarul Ansar, alam ajidkum dulalan fahadakum Allah bi. Wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allah bi. Wa 'alatan fa aghnaakum Allah bi. Kuma kullama qala syai'an qala Allah wa rasuluhu aman. Qalu ma yamna'ukum an tuhibbu Rasulullah? Qalu an tujibu Rasulullah? Qalu Allah wa rasuluhu aman. Qala law syi'tum la qultum jittana kadha wa kadha. Ala tardawna an yadhhaba an-nasu bis-syati wal-ba'ir wa tadhhabuna bir-rasulillahi ila rihalikum? Lawla al-hijratu lakuntu amran lakuntum ra'an min al-ansar walau salaka an-nasu wadiyan aw shi'ban lasalaktu wadiy al-ansar wa shi'baha al-ansar shi'arun wan-nasu dhifarun innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd." Inilah hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka, diajak untuk diskusi, "Ya ma'syarul ansar, ada apa dengan kalian? Kalian itu dulu orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah mendatangkan aku kepada kalian dan kalian mendapatkan petunjuk gara-gara aku. Dan kalian orang-orang yang miskin, kemudian dengan kedatanganku kalian dimuliakan dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian minta?" Enggak menjawab. Orang-orang Ansar diam. Jawabannya apa? "Allah wa rasuluhu aman." "Ya Allah dan Rasulnya sudah menjadi nikmat yang paling agung buat kami. Allah dan Rasulullah adalah nikmat yang paling agung buat kami." Setiap ditanya jawabannya begitu. "Allah dan Rasulullah adalah nikmat yang paling agung buat kami." "Jawab wahai orang Ansar, kalian itu minta apa?" Enggak menjawab jemaah. Jawabannya, "Allah dan Rasulnya adalah nikmat yang paling agung buat kami." Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, "Subhanallah. Dan ini adalah kemuliaan yang disandang oleh orang-orang Ansar." Rasulullah SAW ingin menenangkan hati mereka. Apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan membagi ghanimah dan mereka enggak dikasih? "Ala tardawna ayyadhaban nas?" Tidaklah kalian itu ridha melihat orang-orang yang baru masuk Islam pulang ke rumahnya dengan membawa kambing dan unta dan kalian balik pulang ke Madinah bersama dengan aku, bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Wallahi, demi Allah, seandainya tidak ada hijrah dalam Islam ini, wahai orang-orang Ansar, pasti aku sudah termasuk dari kelompok kalian. Kok seandainya tidak ada hijrah dalam Islam, aku termasuk orang-orang Ansar. Kok seandainya orang menyelusuri sebuah jalan, kemudian orang-orang Ansar memilih jalan yang lain, pasti aku juga ikuti tapak telas jalan-jalan kalian. Dan aku pilih lembah-lembah yang biasa kalian telusuri. Al-Ansaru Dithar, Al-Ansaru Syiar. Orang-orang Ansar itu seperti syiar. Syiar itu ini jamaah, pakaian dalam yang langsung nempel ke mana? Ke tubuh. Kalian adalah pakaian dalamku yang senantiasa nempel di tubuhku. Masya Allah. Dan manusia itu hanya pakaian luar saja. Perkataan Jawa ini. Rasulullah. Makanya ya ikhwan, mencintai orang-orang Ansar adalah termasuk dari agama. Kemudian beliau menutup nasihatnya, "Setelah kau na ba'di asaratan, wahai orang-orang Ansar, aku pesan kepada kalian, nanti di akhir zaman, setelah sepeninggalanku, setelah aku meninggal, kalian akan menemui banyak sikap egoisme, egoisme, mementingkan kepentingan pribadi dalam kehidupan kalian. Banyak pemimpin-pemimpin yang buat zalim dan mendahulukan urusan pribadinya, mendahulukan urusan pribadinya daripada urusan kaum muslimin. Kalau kalian mendapati seperti ini, fasbiru hatta talqani 'alal haud. Bersabarlah engkau. Bersabarlah engkau dengan keterasinganmu. Bersabarlah engkau dengan menghadapi syubhat syahwat yang membanjirimu sampai engkau bertemu denganku di mana? Di telaga." Inilah yang dimaksud oleh Ustaz Armain, hadis ini yang beliau maksud. Dan hadisnya panjang. Masyaallah jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang mengalami keterasingan bukan hanya kita bahkan mulai dari zamannya Ansar sampai hari kiamat. Nah, kemudian Ustaz Armin dalam halaman 15 beliau menyebutkan hadis gurbah, keterasingan. Dan hadisnya masya Allah jemaah. Kalau hadis haud tadi yang meriwayatkan sahabat berapa? Lebih dari berapa orang dari sahabat? 40 sahabat bahkan. Lebih dari 30 juga betul, tapi lebih dari 40. Tapi hadis ghurbah ini lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang hadis ghurbah, keterasingan Islam dan penganutnya di awal dan di akhir zaman. Di awal-awal Islam dan di akhir zaman. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil-ghuraba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing. Selanjutnya, Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal Islama bada'a ghariban wa sa'udu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha." Kata Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Dan Islam ini berkumpul, nanti akan berkumpul antara dua masjid. Berkumpul di negeri yang mana di situ ada dua masjidnya. Di antara dua masjid, seperti ular berkumpul bersama spesiesnya dan sejenisnya di sarangnya. Dua negeri ini, dua masjid ini di mana ya? Ini dijelaskan dalam hadis yang lainnya meskipun sanadnya agak apa? Agak lemah. Hadisnya bukan sanad yang lemah. Afan, astagfirullahaladzim. Di ini dijelaskan dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih. Saya rizu al-Islamu ila al-Madinah. Kama ta'rizul hayatu ila jahriha. Dalam riwayat yang lain dan hadis yang sahih Muslim juga, Islam ini akan berkumpul dan kembali ke Madinah sebagaimana berkumpul ular-ular di dalam lubangnya. Jadi masjid, dua masjid ini di mana kira-kira? Belum ada jawaban. Saya akan jawab dalam hadis yang lainnya juga. Bahasanya dalam hadis yang lain, tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, tapi maknanya insya Allah juga sahih. Sanadnya lemah tapi maknanya sahih. Saya rizu Islamu ila al-Hijazi kama ta'rizu al-Hayyatu ila juhriha. Islam, iman akan kembali berkumpul di negeri Hijaz sebagaimana berkumpulnya ular di lubangnya dan di sarangnya. Nah, sekarang anak mau tanya sama antum, Hijaz itu di mana? Tidak tahu lagi. Kufah tadi tidak tahu, ini Hijaz tidak tahu. Saudi Arabia banyak. Saudi Arabia ada di sana, ada Najd, ada Taif, ada Hijaz. Mana Hijaz ini? Hijaz itu terbentang dari Mekah ke Madinah, bahkan Taif itu juga termasuk Hijaz. Terus Hijaz itu yang di pinggiran, pinggirannya Saudi. Yang sini sudah laut. Daerah yang pinggiran yang lurus Mekah Madinah itu namanya apa? Daerah ini adalah daerah Hijaz. Batu-batu yang hitam itu, pegunungan-pegunungan batu yang hitam, daerah Hijaz. Sampai Taif, Jeddah itu semuanya termasuk apa? Hijaz. Beda lagi dengan Syam. Enggak apa-apa anak sebutkan biar semakin tambah tahu. Syam itu Yordania sekarang ini. Irak dah. Yordania, Palestina, Suriah yang sedang geger, wasallahu yankizahu wa nasrahu. Dan yang terakhir adalah Lebanon. Empat negara itu Syam, baru Irak itu. Itu harus diketahui oleh ikhwah. Dan Hijaz, Mekah dan Madinah. Islam akan kembali nanti di akhir zaman, ngumpul di sana. Sebenarnya bicara masalah ini terlalu panjang, jelas jemaah. Makanya sebagian masyayikh di Madinah, beliau mengatakan Jami'ah Islamiyah Madinah ini salah satu bukti kebenaran dari sabdanya Rasulullah SAW. Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah Munawwarah, semoga anak-anak kita nanti bisa meneruskan ke sana, insyaallah. Amin. Beliau mengatakan ini menjadi bukti nyata dari kebenaran sabdanya Rasulullah SAW kalau Islam ini akan ngumpul di Madinah. Karena apa jemaah? Jami'ah Islamiyah dikhususkan untuk orang-orang non-Arab. Dari 100 sekian, kurang lebih 60-an negara. Dan kebanyakan 130-an mungkin negara, dan kebanyakan mereka belajarnya di Madinah. Ya ada yang di Riyadh, ada, tapi yang paling banyak orang-orang ajam non-Arab yang belajar, memang ini adalah juhudnya Saudi Arabia, ini ngumpul semuanya di Madinah. Dan ketika mereka pulang ke negerinya, membawa ilmu yang diberkahi, insyaAllah, ini bukti nyata akan kebenaran dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah menjadikan diri kita termasuk dari bagian orang-orang yang akan kembali dan kumpul di Madinah, insyaAllah. Nah, selanjutnya ini semuanya adalah hadisnya sahih ya, jemaah. Banyak. Akan tapi di sana ada hadis yang dhaif yang disebutkan oleh Syekh Ustaz Armin Hanar halaman 18 an Kitri bin Abdullah al-Muzani an abihi an jaddihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina la ya'rizu ila al-Hijazi kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Tadi yang ana sebutkan tadi, maksudnya iman Islam akan berkumpul di Hijaz sebagaimana berkumpulnya ular di lubangnya. Hadis ini dipersilakan oleh para ulama, tapi banyak para ulama juga melemahkan. Banyak para ulama melemahkan, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini, riwayat ini dalam buku beliau Silsilah Hadis Ad-Dha'ifah. Nah, selanjutnya jemaah halaman 20 Al-Asqa an Anas wa Anas bin Malik qalu innal islam bada'a ghariban wa sa'udu ghariban qalu ya Rasulullah wa manil ghuraba qala alladina la yasluhuna. Ini salah, ini la di sini, ini dihapus ini jemaah ya, halaman 20 alladina la, pernah lihat lihat di situ alladina la yasluhun, halaman 20 qala alladina la yasluhun, la-nya dihilangin, enggak ada la-nya. Jadi alladina yasluhuna idza fasada nas wa la yumaruna fi dinillahi wa la yafuruna ahadan min ahli tauhid bidanbin. Naam. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Islam ini asing dan kembali lagi akan asing di akhir zaman, dan sungguh beruntung dan berbahagialah orang-orang yang asing. Kemudian ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang asing ini siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa saleh, istiqamah dalam ketaatan ketika rusak manusia. Mereka tidak saling bermusuhan. Lihat. Mereka tidak saling apa? Bermusuhan. Astagfirullahaladzim. Naam. Mereka tidak saling bermusuhan dalam permasalahan agama Allah. Dan tidak mengkafirkan. Mengkafirkan dengan dosa seorang pun dari pemeluk. Wala yukaffiru. Wala yakfurun. Wala yukaffiruna. Sebenarnya bukan yakfurun. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tauhid bidanbin, dan tidak mengkafirkan dengan dosa seorang pun dari pemeluk tauhid. Tidak sembarangan, enggak lancang mulutnya, enggak panjang lidahnya dalam masalah takfir dan mengkafirkan orang. Orang sekarang ini jadi mobil jemaah mengkafirkan orang. Yang enggak kafir cuma dia sama istrinya tok. kafir. Umar Al-Fani ini enggak kafir itu. Wah, itu anjingnya pemerintah ini. Tampang doang aja dia, tapi pengkhianat salafun saleh. Nauzubillah min dzalik. Jenggotnya aja yang banggakan, cerangan cingkrang aja yang dibanggakan. Bayangin jemaah. Jadi hobinya apa? Mengkafirkan orang. Bahkan ada kursus mengkafirkan orangnya. Kayaknya itu Ustaz Abu yang di Mojosama. Abu siapa ini? Abu Zubair Al-Hawari, insyaallah akan bahas ini. Ini pembahasan yang panas ini, masalah jihad. Nah, ini perlu ada pengamanan yang khusus untuk beliau, anak-anak jihad. Ada pengamanan yang khusus untuk beliau jangan nanti beliau enggak bisa keluar dari masjid. Ha? Ini afan, ini benar anak, pesan anak, tolong ini ikhwah panitia. Ya Allah, natawakkal Allah, kita tawakal kepada Allah. Tapi masalahnya sudah tahu mungkin. Wa ma adraka ma Solo. Ha? Tahukah kalian apa Solo itu? Ha? Solo gudangnya teroris. Ha? Makanya taib. Dan insyaallah selanjutnya kita akan berbicara tentang keterasingan. Dan salaf telah mendahului kita, para sahabat, tabi'in, atba tabi'in telah mendahului kita dalam keterasingan. Mereka juga diasingkan oleh banyak orang, bukan cuma antum jamaah. Jangan bersedih hati, jangan ciut nyali, nah, kita tidak sendirian. Sunnatullah yang sedang berlaku, kata beliau dalam keterangan Nabi SAW yang mulia, Islam akan mengalami dua kali keterasingan. Keterasingan yang pertama yaitu keterasingan awal Islam, yang kedua keterasingan akhir Islam. Dengan demikian, jika digunakan grafik, maka kondisi Islam bagaikan potongan ombak yang pendek, sebagaimana dalam grafik di bawah ini. Masya Allah Ustaz Armen, untuk semakin mendekatkan pemahaman kepada kita, buat grafik ini luar biasa ini. Kemudian beliau menyebutkan salah satu hadis tentang keterasingan, keterasingan para sahabat, dan pesan Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah SAW kepada mereka, bahwasanya mereka akan mengalami keterasingan, yaitu kepada orang Ansar yang sudah saya bacakan tadi. Dan ini artinya, naam, afan, bukan orang Ansar, tapi di sana ada hadis yang lainnya, hadis Hudzaifah bin Yaman di halaman 24, dan hadisnya panjang sekali jamaah, tidak usah anda bacakan hadisnya, langsung artinya saja. Dari Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dan beliau di Syam, muridnya Mu'ad bin Jabal juga, dan juga muridnya Hudzaifah bin Yaman, beliau di Syam di akhir hidupnya. Beliau pernah mendengar Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan sebuah hadis. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala an, Hudzaifah bin Yaman, orang-orang banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sebaliknya, aku selalu bertanya tentang keburukan karena takut jatuh ke dalamnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sebelumnya, makanya penting ini jamaah. Gak cuma kita ngaji itu tahu tentang apa? Kebaikan saja. Tauhid. Sunnah. Betul. Tapi kita juga harus tahu apa? Syirik. Bentuk-bentuk kesyirikan. Syirik itu macamnya kayak apa? Kekufuran itu bagaimana? Apa saja yang bisa menimbulkan kesyirikan dan kufuran? Kufur itu bisa terjadi dengan perbuatan, perkataan, keyakinan, apa aja macamnya. Harus diketahui. Bid'ah itu berapa macamnya? Apa saja? Dan apa hukumnya dalam Islam? Kados ngertos jamaah. Gak cuma tahu sholat itu wajib, sholat berjamaah itu wajib, tapi juga harus tahu apa hukumnya sholat dan apa hukumannya bagi orang yang tidak sholat. Arafu syarra la li syarri walakin li tawqihi man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa fihi. Ini seorang bujangga Arab mengatakan, aku tahu keburukan bukan untuk aku amalkan. Aku tahu keburukan tapi untuk aku jauhi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, ditautkan dia terjatuh dalam apa? Keburukan. Hudzaifah bin Yaman laki-laki yang cerdik dan pandai, sahabat yang mulia, laki-laki yang sejati, mengajari kita. Banyak orang bertanya tentang kebaikan, tapi jarang sekali yang tanya apa? Keburukan kepada Rasulullah SAW. Ini kesempatan beliau. Aku tanya kepada Rasulullah SAW dan banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Masya Allah. Sampai beliau digelari oleh Rasulullah SAW apa jemaah? Sahibus sirri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsan. Pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena draft nama orang-orang munafik filenya di tangannya Hudzaifah. Sampai Umar pernah suatu hari tanya kepada Hudzaifah, "Hudzaifah." Dan waktu itu pinter Umar juga pertanyaannya. Beliau enggak berani bertanya sebelum beliau diangkat menjadi Khulafa' Ar-Rasyidin. Tatkala beliau megang kendali kaum muslimin dari ujung ke ujung, dia punya kekuatan. Hudzaifah dipanggil, "Ayo cerita." "Aku ada enggak namaku?" "Bukan siapa orang munafik enggak? Namaku ada enggak?" "Hal samaqallahu? Hal samani Rasulullah SAW fi zumratil munafikin?" "Apakah Rasulullah SAW pernah menyebutku dalam golongan orang munafik?" Kira-kira jawabannya apa? Hudzaifah mengatakan, "La walan ukhbira ahadan ba'daka." "Tidak. Dan habis ini tidak akan aku berikan siapapun setelah kamu. Kamu tidak ada." Katanya begitu. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga anak-anak kita juga menjadi generasi penerus siapa? Hudzaifah bin Yamin. Amin. Kemudian aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami dahulu dalam jahiliyah dan keburukan. Lalu datang kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar." Aku berkata lagi, "Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi?" Beliau berkata, "Benar, ada kebaikan lagi. Akan tetapi, fihi dakhal. Na'am wa fihi dakhal. Ya, akan tetapi berkabut dan banyak asapnya. Samar-samar. Ada kebaikan, tapi banyak kabutnya. Berkabut. Wa ma dakhaluhu? Apa kabutnya?" Beliau menjawab, "Ada sekelompok mengambil petunjuk selain dari petunjuk. Yahtaduna bighairi hadyi. Dan engkau mengenal mereka dan engkau ingkari perbuatannya. Sekelompok dari umatku, sekelompok manusia yang tidak mengambil petunjuk dari petunjuknya Rasulullah SAW dan tidak mengambil sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kalian mengetahuinya dan kalian mengingkari perbuatannya." Aku berkata lagi, "Apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan?" Beliau menjawab, "Benar. Adanya juru dakwah du'atun ala abwabi jahannam." Na'udzubillah min dzalik. "Du'atun ala abwabi jahannam." "Man ajabahum ilaihi qadafuhu fiha." Para dai-dai juru dakwah yang mengajak orang, menyuruh orang. Dan dai-dai ini berdiri di pintu neraka-neraka jahannam, na'udzubillah. Menyuruh orang untuk masuk ke neraka. Barang siapa yang memenuhi panggilannya, maka dia akan masuk ke nerakanya. Na'udzubillah. Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, sifhum lana, gambarkan kepadaku ciri-ciri mereka." Beliau berkata, "Mereka dari bangsa kita. Hum min bani jiljadina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu adalah dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Orangnya kuning langsat, sawo bosok, ngomongnya juga dengan lidah kita, kata Rasulullah SAW. Orang Arab juga, orang sejenis kita juga, sama orangnya, ngomongnya juga sama. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan jika aku memperoleh masa tersebut?" Rasulullah SAW menjawab, berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kemudian beliau bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan pemimpin? Beliau menjawab, asingkanlah dirimu dari semua kelompok tersebut, sekalipun engkau menggigit akar kayu. Hidup sengsara, hidup apa adanya di gunung, mengasingkan diri, lari dari fitnah yang menggelombang, tak lari dari takutnya terkena akan fitnah syahwat dan syubhat. Nah, kalau kita cermati hadis Hudzaifah, kata beliau rahimahullah, bahwa kebaikan dan keburukan saling bergantian di masa jahiliyah, lalu masa kebaikan, lalu masa keburukan, lalu masa kebaikan yang telah berdebu, lalu keburukan total. Yang perlu dipahami, kebaikan kedua tidak lagi sejajar dengan kebaikan pertama, karena kebaikan itu telah berdebu, telah turun berapa tingkat grafik, naam, telah turun berapa tingkat yang disebutkan dalam grafik di bawah ini, dapat berikan gambaran kepada kita tentang gelombang kebaikan dan keburukan. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah sekarang menceritakan kepada kita, ingin menjelaskan keburukan dan juga kebaikan yang ada asapnya juga, itu maksudnya apa? Dan kebaikan pada zamannya Rasulullah SAW bagaimana? Beliau mengatakan kebaikan yang pertama ialah masa kenabian Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin radhiyallahu anhum jami'an. Dan keburukan pertama adalah fitnah yang terjadi dengan terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan, dengan fitnah Khawarij dan terpecah belahnya umat Islam pada waktu itu, Allah musta'an, hingga keadaan mereka sama dengan masa jahiliyah yang pertama. Bayangin ini, seperti zaman jahiliyah kembali, saling membunuh di antara mereka, bahkan terjadi fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang apa? Perang saudara antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal dua orang ini satu bangku istilahnya, pencatat, penulis apa? Wahyu. Satu bangku. Penulisnya, penulis wahyu yang setia sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW seringkali menggali Muawiyah. Utsman Muawiyah, datangkan Muhammad di sini. Ada wahyu yang telah turun. Cari Ali ke sini, suruh dia menulis. Subhanallah. Tapi karena fitnah jemaah, mereka perang saudara. Bagi seorang ahli sunnah wal jamaah seperti kita, insyaAllah, hendaknya diam. Menahan lisan kita dari berbicara kotor, mencela ini atau memuji ini. Tidak, semuanya adalah mujtahid, dia punya ijtihad, punya pendapat, dan semuanya kita akui bahwasanya orang yang berijtihad, kalau dia salah, dia mendapatkan juga apa? Pahala. Satu pahala kok ijtihadnya itu keliru, satu pahala, kalau jadinya benar, dua pahala. Semuanya, meskipun di sana ada yang lebih benar, tapi kita katakan, kita hendaknya diam dari apa yang dipersisakan oleh para sahabat, karena mereka adalah mujtahid. Nah, Allah musta'an. Sedangkan kebaikan kedua, yang ada kabutnya, ialah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Daulah Umayyah. Semua tahu jasa dan kebaikannya, dan tidak sanggup dilakukan oleh para khalifah setelahnya. Betul. Sampai beliau dikatakan Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima. Sampai dikatakan Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima karena jasanya. Subhanallah, luar biasa, seorang khulafa' yang zahid, zuhud terhadap dunia, dan pada zamannya kaum muslimin benar-benar dalam puncak kejayaan. Naam. Sebagaimana diperoleh oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Debunya, debu asapnya yang menutupi tadi apa? Adanya hasad dan dengki pada zaman itu. Sudah mulai apa? Kaum muslimin sudah mulai dengki, hasad, segala macam. Yaitu hati tidak lagi bersih terhadap sama kaum muslimin. Seperti masa kebaikan pertama, yaitu kenabian dan Khulafa' Ar-Rasyidin. Juga munculnya bid'ah atau kelompok-kelompok baru yang mengatasnamakan Islam, seperti Khawarij dan yang lainnya, bahkan Qadariyah sebelum Khawarij. Qadariyah jemaah sudah muncul pada zamannya sahabat Abdullah bin Umar, dan itu terjadi di Irak, di Kufah, terjadi di Irak sana. Sudah muncul orang-orang yang mengingkari Qadar. Nah, dan ini juga semakin kuat, bid'ah ini semakin kuat, Khawarij semakin menunjukkan taringnya, Inilah dikatakan namanya ada kebaikan tapi ada apanya? Ada debunya. Wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas. Inilah kehidupan jamaah. Pada hari itu kami bergelirkan hari antara manusia. Kadang-kadang orang itu di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kaum muslimin jaya, kadang-kadang apa? Hina, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Yaitu kadang-kadang kami berikan kemenangan kepada pembela kebenaran di waktu, di suatu waktu, dan suatu waktu kami berikan kekuasaan kepada pembela kebatilan. Pada hadis Ghurbah diterangkan pasang surutnya gelombang kehidupan yang harus dijalani oleh Bani Adam bagaikan ombak yang ada pasang surutnya. Allah menciptakan suatu perpasang-pasangan. Ada kehidupan, ada kematian, ada cahaya, ada kegelapan, ada siang, ada malam, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah, ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Nah, kadang-kadang dalam hati kita timbul pertanyaan, ada apa dengan ini semuanya? Loh kok ada pasang surut? Kok ada sunnah bid'ah? Loh kok enggak semuanya itu sunnah semuanya gitu loh? Semuanya masuk Islam semuanya. Kenapa Allah menginginkan seperti ini? Pertanyaan ini akan terjawab jika seorang mengerti dengan maksud syariat dan paham sebab diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Naam, pelajaran yang terpenting yang dapat dipetik oleh seorang muslim dalam hal ini adalah sebagai bukti maha kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa di tangannya lah semua perkara. Enggak usah kita tanya urusannya Allah. Wala yus'alu amma yaf'al. Allah enggak ditanya apa yang dia kerjakan. Tapi kita yang ditanya apa yang kita kerjakan. Enggak usah tanya. Loh kenapa sih Allah kayak gini? Enggak adil ya. Kok semuanya orang sekeliwatan enggak datang semuanya ya? Enggak adil ini Allah diajak baik enggak mau gimana sih ini? La yus'alu amma yaf'al. Tidak usah tanya, yang jelas oh, itu adalah rahasia ilahi dan Allah maha kuasa di atas segala segala perkara. Dia zat yang maha segalanya. Dialah yang berkeinginan dan berkehendak tanpa ada bisa yang mendikte dan mengaturnya. Tanpa ada yang bisa mendikte dan yang mengaturnya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengatakan kun fayakun. Dan juga adanya kebaikan langsung halaman 29 dan juga adanya kebaikan dan keburukan atau kejahatan sebagai ujian bagi manusia ikhwan. Ada bid'ah, ada sunnah, ujian bagi ahli bid'ah, ahli sunnah. Ada tauhid, ada syirik, ujian bagi ahli tauhid. Yang membawa, yang memban, yang membawa roh ahli sunnah wal jamaah, yang membawa bendera ahli sunnah wal jamaah, ini ujian bagi kita. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji dalam Al-Qur'an bahkan mengatakan ahasiban nas, ini ujian bagi orang-orang yang beriman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, halaman 30, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatana alladhina min qablihim wa la ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang beriman mereka dibiarkan saja setelah mereka mengatakan aku orang Islam, aku orang iman, kemudian mereka enggak dicoba, enggak diuji, enggak ditempa? Enggak. Kalau antum mengatakan antum ahli sunnah wal jamaah, siap. Banjir bandang di depan ombak yang siap menggulung anda, harus anda taklukkan. Fitnah, cobaan demi cobaan yang silih berganti, harus kita taklukkan. Karena apa? Ini sunnatullah. Allah akan menguji hambanya yang beriman dengan ujian itu. Allah tahu. Wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Allah tahu siapa orang-orang yang jujur dalam imannya. Dengan ujian itu juga Allah tahu siapa orang-orang yang pendusta. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, halaman 31 ayat surat Ali Imran 31 yang atas, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Tapi ini salah ini, Ustaz. Ini salah di sini. Artinya ini bukan surat Ali Imran. Ini bukan surat Ali Imran, tapi artinya itu surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang artinya apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar? Ini bunyinya am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. bukan ini. Bukan wala namluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Ini keliru dan insyaallah nanti kita akan sampaikan kepada ustaz apa? Ustaz ilmi. Nah. Baik, intinya semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 33, bara yang panas harus kita genggam. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang diasingkan, dicemooh, diintimidasi oleh masyarakatnya, dituduh teroris. Dituduh teroris, jangan dia kasih kesempatan untuk berdakwah di sini. Dituduh orang-orang baik-baik dituduh dengan teroris. Sekali lagi, bara yang panas harus kita apa? Harus digenggam. Jangan dilepaskan, terus digenggam. Ustaz Armin menyebutkan sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala halaman 34 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanan as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqawidu 'ala al-jamr. Akan datang pada manusia suatu masa dan zaman yang mana orang-orang sabar di masa itu bagikan orang-orang yang menggenggam apa? Bara api. Subhanallah. Bara api panas ya ma'ah. Bukan berarti jika ia bara yang panas, ia boleh dilepaskan dan ditinggalkan. Tidak. Karena dengan melepaskan dan meninggalkannya berarti akan meninggalkan semua atribut penyerahan diri kita kepada Allah. Na'udzubillah. Berarti kita telah menyerah sebagai hamba Allah. Tidak mau. Tidak masuk terdaftar jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ia telah meninggalkan bagian Islam dari dirinya. Menanggalkan bagian Islam dari dirinya. Dan memutuskan tali kebahagiaan dan bergantungan jiwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah memutus hubungan kepada Allah. Tawakalnya bukan kepada Allah lagi. Harapannya bukan kepada Allah lagi. Karena bara itu tidak lain. Tiada bukan. Adalah Islam. Bara ini tiada lain tiada bukan adalah Al-Qur'an. Bara ini tiada lain tiada bukan adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya Allah, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima agamanya darinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia kelak di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, inna dina indallahi islam. Agama yang paling bisa diterima di sisi Allah adalah Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terus bersabarlah, terus istiqomahlah, naam, di atas keimanan dan ketakwaan sampai ajal menjemput. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, halaman 37, seorang muslim yang menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dan menjadikan Al-Quran sebagai kitab dan petunjuknya dan kiblat Ka'bah sebagai kiblatnya, mengetahui benar bahwa Islam telah melatihnya untuk bisa beradaptasi dengan segala keadaan, baik itu lapang maupun sempit, bahagia maupun sengsara, senang maupun bahagia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini jamaah, dengarkan dengan penuh keimanan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang beriman tercantum dalam hadis ini. Qala Rasulullah SAW, hajiban lil amril mu'min. Makanya kalau seorang mukmin, orang yang benar-benar istiqomahnya percaya kepada Allah, komitmennya kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan memahami benar, enggak teding aling-aling, enggak takut kepada siapapun, la yakhafuna lawmata la'im, enggak pernah takut dengan orang-orang yang suka menakut-nakuti, enggak pernah takut dengan ancaman, tekanan orang-orang yang suka mengancam dan menekan, karena tawakal kepada Allah. Ini orang-orang yang beriman. Ajaban lil amal mu'min. Sungguh mengherankan. Sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguhnya urusan seorang mu'min itu adalah baik baginya. Baik baginya. Dan tidak ada kalau dia baik baginya, dia mendapatkan cobaan, dia bersabar, dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu, idza asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan cobaan, tekanan, musibah, bersabar. Datang alam dunia ini, padus nopo jenengan jemaah. Kebahagiaan kan? Dunia ini isinya cuma dua. Kalau enggak bahagia, ya apa? Sengsara. Dunia ini isinya apa? Kalau enggak nikmat, ya musibah. Nikmat, kita respon dengan kesyukuran. Musibah, kita respon dengan apa? Kesabaran. Enak hidup ini. Enggak laku jualannya, sabar. Diintimidasi, sabar. Anaknya diterima di Madinah, bersyukur. Dapat haji gratis dari duta besar Saudi Arabia. 200 orang Indonesia haji gratis setiap tahunnya. Sampai yang termasuknya, alhamdulillah. Nah, bisa hadir di majlis, alhamdulillah. Apa sih isinya? Cuma ini saja. Jadi orang-orang yang beriman itu gak neko-neko. Gampang istilahnya. Nah, baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk istiqamah yaitu tetap dalam 39, di antara bentuk istiqamah yaitu tetap berdakwah di jalan Allah. Bagaimana tidak? Ia tidak berdakwah karena jalan dakwah adalah jalan yang telah diambil dalam menjalani kehidupannya kepada Allah. Dan juga ya ikhwani, pentingnya kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu, habis itu kita amalkan. Banyak jamaah itu senangnya itu hadir di majelis ilmu, tapi enggak diamalkan. Amalnya nanti diamalkan, habis itu didakwahkan kepada orang lain. Habis berdakwah, sabar dalam menghadapi apa? Dakwah. Banyak ikhwah yang sudah lama ngaji, subhanallah. Semakin lama, bukan semakin istiqomah. Semakin lama, semakin mundur teratur. Semakin lama, semakin membeli katanya. Semakin lama, semakin mengecewakan ustadznya. Semakin lama, semakin absen. Mana fulan, gak hadir, sibuk ustadz. Mana fulan, anu ustadz, buka anu lahan bisnis baru di sana dan di situ. Bukan seperti ini. Berarti gak istiqomah. Berarti gak istiqomah. Dan untuk apa kalau kita menuntut ilmu, tapi ujung-ujungnya kita campakkan ilmu itu? Berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Naam. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah, mengajak, menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah dan beramal saleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Naam. Dan juga halaman 40 ada kesalahan lagi dalam surat As-Saffat 117-173 ditemukan, ada, lihat bukunya, halaman 40 itu juga keliru. As-Saffat ayatnya bukan seperti itu. Walaqad dhalla qablakum aktsarul awwalin, ini tidak seperti ini jamaah. Bunyi ayatnya yang betul As-Saffat 171-173. Walaqad sabaqat kalimatu rabbika kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Naam. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan dan kemenangan, dan sesungguhnya tentara kami pasti menang. Naam. Dan juga jemaah, langsung saja, ini ada salah ngetik, halaman 41. Habba syai'un, bukan syai'un tapi syai'in. Habba syai'in hadis. Taib. Kita teruskan habis sholat duhur bagaimana? Atau selesai sholat duhur? Kayak sholat duhur selesai gitu, atau kita terus yang sampai sholat duhur. Anak pengennya semuanya kita lewati, nggak kita biarkan sedikit pun. Maksudnya ya yang penting-penting, karena ini tidak selesai jemaah. Nanti masih ada tanya jawab selama jam, atau gimana jemaah? Ini sudah sebentar lagi mau masuk duhur. Baik, langsung saja hadis tadi. Qala Rasulullah SAW, ahabba syai'in, ahabbu syai'in, bukan ahabba, ahabbu syai'in ilallahi ta'ala al-ghuraba. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Orang yang paling dicintai adalah orang-orang yang asing. Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang asing, yang mereka akan nanti dibangkitkan bersama Isa bin Maryam. Tapi hadisnya lemah. Nah, taib. Bagaimana kita tidak optimis jemaah? Kata Ustaz Armen 42. Bagaimana ia tidak optimis? Bagaimana kita tidak optimis juga? Karena ahli sunnah wal jamaah adalah bagian kelompok yang dimenangkan. Ta'ifah mansurah. Dan ada hadisnya, hadis Muslim, Tirmidzi. Dan juga disebutkan firqatun najiyah, ta'ifah mansurah, kelompok yang dimenangkan. Firqatun najiyah adalah kelompok yang diselamatkan. Karena kaum muslimin disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam oleh Allah untuk dijebloskan ke neraka kecuali hanya satu yang selamat. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Qalu humul jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Dalam riwayat yang lain, makana man kana ala misli ma ana alaihi al'an wa ashabi. Mereka yaitu orang yang seperti aku, meneladaniku dan mengikuti sahabatku dalam masalah agama. Naam. Pembagian keterasingan. Langsung saja halaman 50. Keterasingan umat Islam. Keterasingan umat Islam 50. Setelah kita jelaskan pembagian keterasingan yang bersifat umum, keterasingan umat Islam lebih bersifat khusus lagi, dan ia terbagi 3 bagian pula. Orang muslim, keterasingan dalam Islam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterasingan pemeluk Islam di tengah para pemeluk agama lain, yaitu orang-orang kafir. Yang jelas, kalau kita dibandingkan dengan dunia jamaah, mungkin lebih banyak orang kafirnya daripada Islamnya. Dibandingkan dunia, ini kita secara umum, kaum muslimin di dunia ini asing dari, masih kalah. Jumlahnya masih kalah. Kekuatannya masih kalah. Secara zaman sekarang ini. Jumlahnya masih kalah dibandingkan orang-orang kafir. Sehingga kita dikatakan keterasingan pemeluk kaum muslimin dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Dan itu ada hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Biasanya Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW menawari, sukakah kalian, Rasulullah SAW menawari kepada sahabatkan, kepada sahabatnya, sukakah kalian menjadi sepertiga penghuni surga? Iya, beliau bertanya lagi, sukakah kalian menjadi setengah penduduk surga? Iya, beliau berkata lagi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kalian menjadi setengah penghuni surga. Jadi setengahnya aja, tidak penuh. Makanya dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sifatnya neraka itu penuh. Neraka itu penuh, tapi kalau surga, tidak penuh. Seluas langit dan bumi, dan tidak penuh surga itu jamaah. Yang penuh itu apa? Neraka. Na'udzubillahi minan nar. Dalilnya apa? Dalam hadis yang sahih bahwasanya setiap orang itu idza ulqiya fiha naru jahannam qalat hal min mazid, hal min mazid. Neraka jahannam setiap dimasukkan orang ke dalamnya, dia minta apa? Lagi, lagi gitu. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Itu sekalian itu. Ya. Sampai hatta wada'a rabbul 'izzah qadamah, sampai Allah meletakkan kakinya, menginjakkan kakinya ke neraka, apa? Neraka tersebut, sampai dia mengatakan qattu sudah cukup ya Allah, kami sudah cukup, sudah penuh. Jadi neraka nanti dipenuhi, bahkan di memang dia apa? Dijejel-jejel. Ini bahasa Jermannya dijejel-jejel. Ya, ditetel. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, keterasingan ahli sunnah wal jamaah di antara kalangan umat Islam. Naam. Yang dimaksud dengan ahli sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Baik dari segi lisan, perkataan maupun perbuatan. Baik akidah, ibadah maupun akhlak. Ahli sunnah menjadi asing dibandingkan dengan pelaku bid'ah dari kalangan kaum muslimin. Pelaku maksiat dan pengikut hawa nafsu. Bagaimana tidak asing? Satu kelompok yang benar di antara ramaian kelompok yang batil. Berapa jamaah? 1:72 kelompok. Nah, dari Imam Tirmidzi dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 millah kulluha fi an-nari illa wahidah. Qala wa ma hum ya Rasulullah? Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qal hum al-jama'ah. Wa fi riwayatin ma ana 'alaihi al-yawma wa ashhabi. Yaitu mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan berjalan dan berpegang di atas jalanku dan para sahabatku. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Dan keterasingan ini, kata Ustaz Armin Halim Naro, 53, halaman 53. Keterasingan ini justru lebih menyakitkan. Justru lebih menyakitkan daripada kita terasing di antara orang-orang kafir. Kita lebih merasa, subhanallah, menyakitkan, merasa terasing di kalangan apa? Saudara kita sendiri. Lebih menyakitkan daripada keterasingan umat Islam di tengah-tengah orang kafir. Karena orang kafir menjadi penghalang dan duri bagi umat Islam. Dan semuanya tahu ini orang kafir. Sudah tahu. Sudah menjadi hal yang wajar dan lumrah. Dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tardaw ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a milatahum. Dari dulu sampai lahir sampai nanti hari kiamat orang kafir tetap musuh kita. Musuh kita memang. Mereka tidak akan pernah ridha kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Mereka ya, kita sudah paham itu musuh kita. Tapi yang satu ini. Ini sama-sama apa? Pakai sarung. Sama-sama pergi ke masjid. Akan tetapi jika seorang muslim dihalangi dan dirintangi oleh saudara seagamanya. Dan sama-sama mengucapkan syahadat. Dan ini sungguh menambah keterasingan. Di atas keterasingan. Ghurbatun fawqal ghurbah. Kegelapan di atas kegelapan. Kesedihan di atas kesedihan. Nah, begitulah Allah telah mengaturnya. Semakin kuat orang muslim bersikukuh dengan agamanya, semakin kuat ia berpedoman dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin kuat pula perlawanan dari saudaranya sendiri. Wahabi. Perangi Wahabi. Bahkan ada yang mengatakan ikhwan. Dan itu sampai di internet disebarkan. Kalau kita nanti sudah khilafah Islamiyah, orang yang pertama kan kita kempenggal kepalanya ya orang-orang Sunni Salafi. Itu yang ngomong apa Ivan pakai jenggot, pakai celana cingkrang. Kita akan berhadapan-hadapan di barisan jihad, di jihad nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang ahli sunnah. Bayangin jemaah. Ya kok mereka sanggup, mungkin anak sudah didor dari dulu-dulu mungkin. Alhamdulillah Allah menjaga kita. Subhanallah, mulut-mulutnya lancang, bahkan lebih lancang lagi yang belum dikeluarkan dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seorang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, berlaku baiklah kalian kepada ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang asing. Beliau juga berpesan, apabila kalian mendengar pelaku ahli sunnah di timur atau di barat, maka sampaikan salam kepadanya. Alangkah langkahnya ahli sunnah. Abu Bakar Ayyashi berkata, pelaku sunnah dalam Islam lebih mulia dari seorang muslim di tengah penganut agama lain. Ahli sunnah di kalangan ahli bid'ah lebih mulia dibandingkan seorang muslim di tengah-tengah orang kafir. Nah, keterasingan para penegak kebenaran dan orang yang melantangkan suara dalam menyeru kepada tauhid, jelas yang barisan terdepan dalam masalah ini para ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang dalam barisan terdepan dalam keterasingan dalam menegakkan kalimat tauhid, ulama-ulama kita. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Imam Ibrahim Al-Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Orang-orang seperti ini orang-orang yang asing, dimusuhi, bahkan dikafirkan oleh orang-orang yang lain. Ulama-ulama yang lainnya, ulama-ulama ahli nafsu. Ini mereka juga berat. Bukan berarti jadi ulama sekaliber Syekhul Islam Taimiyah itu enak jemaah. La haula wala quwata illa billah. Beliau sampai dipenjarakan, mati di penjara, meninggal dunia. Subhanallah, berpisah dengan kaum muslimin, bukan berpisah dengan di hadapan wajah kaum muslimin, enggak, berpisah sendirian di apa? Di penjara. Karena apa? Ulama-ulama di zamannya amat benci terhadap apa yang diusahakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, apa yang didakwahkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Akan tapi apa kita temukan? Benar apa yang dikatakan? Benar yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaumuna wa yaumukum bainana wa bainakum yaumal janaiz. Yang membedakan antara kita dengan kalian wahai ahli bid'ah, ini perkataan Imam Ahmad. Perbedaan antara kita dengan kalian wahai ahli bid'ah, nanti tatkala aku mati, kita mati, buktikan siapa yang paling banyak melayat. Tapi betul apa yang terjadi pada ulama-ulama ahli sunnah dari Syekhul Islam Taimiyah sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala beliau meninggal dunia jamaah, subhanallah, Baghdad itu enggak ada celah kecuali ada manusia. Subhanallah, sampai mati, jalan itu mati, tertutup semuanya dengan manusia. Untuk apa? Mengusung mayat jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Syekhul Islam Taimiyah. Jutaan manusia menunggu di luar penjaranya beliau. Menunggu jenazahnya Syekhul Islam Taimiyah. Suria banjir manusia dan banjir air mata. Suria semuanya banjir. Air mata dan banjir manusia. Dengan kematian seorang imam. Teladan pada waktu itu. Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Salim Taimiyah. Anda jelaskan tadi. Betul. Tapi lihat. Orang-orang ahli bid'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah. Pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala Ibnu Abi Ju'ad, imamnya. Ibnu Abi Ju'ad. Ini imam. Dedengkotnya orang-orang Mu'tazilah. Mengingkari asma dan sifatnya Allah. Ketika dia mati jamaah. Yang usung berapa orang? Dengan apa sebut? Tiga orang yang layak itu. Tiga orang yang mengikuti jenazahnya. Tidak ada kaum muslimin yang mau sedih mengikuti apa? Jenazahnya. Untuk itu, kita katakan juga kepada orang-orang ahli sunnah. Kita katakan kepada orang-orang yang mengusung ahli sunnah. Bainana wa bainakum yaumal janaiz. Yang membedakan kita dengan kalian. Tunggu nanti. Di hari ketika kita meninggal. Nah, yang terakhir cerita tentang Ustaz Harun Halim Nur, dan saya diberitakan kepada saya seorang dari teman kita. Beliau masih teman kita di GPIA Jakarta, dan beliau menghadiri penyelenggaraan mayatnya Ustaz Harun Halim Nur, dan beliau meninggal di Sumatera, tepatnya di Riau. Di tempat beliau meninggal itu depannya adalah jalan raya besar. Jalan raya besar itu sampai ditutup jalan rayanya jemaah. Jalan raya itu ditutup dan mati dari ujung ke ujung, katanya. Anda pernah melihat orang yang layak lebih banyak daripada orang yang melayat jenazahnya Ustaz Harun Halim Nur dalam seumur hidup saya? Dari ujung-ujung sampai menutup seperti itu, kan ini bukan hal yang diada-adakan. Dan inilah salah satu simat ahli sunnah wal jamaah. Benar mereka mengalami keterasingan, tapi kebahagiaan insyaallah di akhir zaman bersama mereka. Nah, ini saja jamaah yang bisa kita sampaikan. Kalau jamaah masih bersemangat, kita akan teruskan. Tapi kalau ini sudah dianggap cukup, saya juga tidak memaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak, mungkin sudah ada kegiatan segala macam. Tapi yang jelas, sedikit banyaknya jamaah sudah kita sampaikan. Naam. Tinggal yang intinya apa? Di sini adalah contoh-contoh keterasingannya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di zaman jahiliyah. Untuk itu, dan yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah, Hendaknya kita bersabar, bersabar dan terus bersabar, dan bersabar mentaati Allah, bersabar berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW, berpegang dengan bara api, itu tidak ada tepinya, tidak ada batasnya. Kesabaran dalam mentaati Allah tidak ada batasnya. Terus sampai kita mendapatkan janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku, bertemu denganku, dan kita bersua, kata Rasulullah SAW, minum bareng dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang satu teguk, dia sempat dia meneguk dari air telaga, tidak pernah akan apa, haus dan dahaga selamanya. Dan terakhir, kalau kita tutup kajian dan takdik akbar ini dan buka bedah buku ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita generasi-generasi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia-manusia pembuka kebaikan bagi orang lain dan penutup pintu-pintu kejelekan bagi umat manusia. Dan kita juga berharap di majlis yang mulia ini, dengan nama Allah yang mulia, dengan sifat-sifat yang sempurna, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sanggup dan diizinkan untuk bisa minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersuara bersama beliau, bersama sahabat, dan bersama tabi'in, atba'at tabi'in. Orang yang mencintai seorang kaum, itu dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Tergantung jamaah, siapa yang antum cintai, itulah kita akan disatukan dan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.